Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta ya Allah, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Apa kabar ibu bapak sekalian? Apa sih yang paling membuat kita susah? Keburukan orang lain atau keburukan diri sendiri? Ingat perumpamaan di depan ini ada ular. Kalau di depan AA ada ular, tidak kelihatan, dan ada makanan, tidak kelihatan. Informasi apa yang terpenting? Tentang ular, tentang makanan. Yang mana yang terpenting, informasi tentang ular atau tentang makanan? Ya mah dahar wae mama teh. Tadi nama resmi ini pertanyaan. Mana yang terpenting, informasi tentang ular atau tentang makanan? Kenapa? Bukan takut macok membahayak. Dasar orang Sunda pisan. Jadi yang terpenting bagi kita adalah informasi tentang yang membahayakan diri kita, benar? Sekarang siapa yang membahayakan diri kita? Orang lain atau diri sendiri? Nah, itu mikiran batur wae, Ibu. Kenapa waktu kita terlalu banyak memikirkan keburukan sikap orang daripada memikirkan keburukan diri sendiri? Mana yang membahayakan hidup ibu dunia akhirat? Kekurangan, kejelekan perilaku suami atau perilaku sendiri? Jawab, Bu. Nah, itu mikiran salah kiwae. Ibu mikirin kejelekan suami sampai kak enggak bisa tidur. Padahal yang pasti membahayakan diri ibu adalah kejelekan diri sendiri. Ini kesalahan besar. Pak, ada yang udah nikah belum nih? Cik, Acung yang udah nikah? Jangan malu-malu, kenapa beteng Acung? Pak, mana yang membahayakan hidup kita? Keburukan sikap istri atau keburukan diri sendiri? Dua-duanya. Kalau lelaki itu dua-duanya harus dipertanggungjawabkan. Karena lelaki itu kepala keluarga, pemimpin. Jadi kalau istri ngaco karena suaminya ngaco, tanggung dua-duanya. Itu kalau istrinya satu, Pak. Kalau lebih dari satu, lebih berat. Jelas, Pak? Ya, gitu aja. Nah, sayangnya kita ini lebih sibuk memikirkan kesalahan orang lain daripada memikirkan dosa kesalahan sendiri. Kalau orang lain berbuat jelek kepada kita, dengar, ini rumus ya. Misalkan kita kecopetan. Kita dicopet. Copet sudah pasti salah. Kenanya kita dicopet, itu juga karena dosa kita. Ingat An-Nisa 79 yang pernah dibahas itu dulu? Wama asobaka min sayiatin famin nafsi. Suami ibu nyakitin ibu, jelas dosa tas suami. Kenanya ibu disakitin suami, pasti ada andil dosa. Mungkin ibu nyakitin pembantu, nyakitin mertua, nyakitin tukang sayur, nyakitin tetangga, nyakitin teman, nyakitin orang, datang balasannya nanti dari yang lain. Gitu Pak. Anak di sekolah jadi masalah. Udah pasti itu anak kalau balik dia dosa. Jadinya anak bikin malu orang tua, pasti ada dosa orang tua yang enggak ditobatin. Jadi kalau kita tidak tobat, setiap waktu kita ini terancam oleh keburukan kita. Jadi yang namanya bahagia itu tidak ada bagi orang yang tidak tobat. Apa artinya tidak tobat? Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Dan barang siapa yang tidak tobat, dialah orang yang zalim. Jadi hati-hati nih, bahwa kita ini makin hari, makin tua, makin terancam hidup kita oleh siapa? Oleh siapa? Oleh keburukan diri sendiri yang tidak ditobati dan juga terus-menerus bikin salah. Jadi pokoknya ibu-ibu nu galak ka pembantu mah tos we eta mah. Sisa umurna teh tos we. Bekal menderita. Pembantu enggak bisa ngebales. Allah nitipkan pembantu di rumah untuk meringankan pekerjaan kita. Ibu ngambek wae. Galak seakan-akan pembantu ini enggak ada kebaikannya sedikit pun juga. Dimarahin. Dari pagi sampai malam, gaji telat, tenaik wae. Zalim, pembantu gak bisa ngelawan. Allah ngelihat semuanya. Dibulek-bulek pikiran jadi kacau, hati jadi gelisah. Panyakit ini, katipu di sana. Suami enek ke kita, wah tos wae. Nah, buah dari kezaliman. Kenapa jadi pada melotot ini ke saya? Saya mah tidak nuduh. Dasar menjiwai. Ustaz Al-Ma'idah ayat 8. Surat Al-Ma'idah ayat 8. Yes. Tentang adil. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku zalim, berlaku tidak adil. Berlaku adillah, i'dilu, huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti dengan apapun yang engkau kerjakan. Maha teliti, hadirin. Jadi ancaman terbesar adalah kalau kita zolim. Zolim itu lawannya dari adil. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Buang sampah sembarangan, adil atau zolim? Jelas. Betapa banyaknya hari-hari kita dipenuhi oleh kezoliman. Karena pengajian, selesai pengajian, sampah berantakan, zolim. Parkir sembarangan, adil atau zolim? Di salah satu jalan kecil ada parkir mobil seenaknya. Bukan tempat parkir. Orang pejalan kaki jadi sulit, menjadi terancam. Pagi dari sini macet, dari sana macet. Bayangkan nasib orang yang punya mobil itu. Setiap kali macet, orang terlambat ke sekolah, terlambat ke kantor, orang jadi emosional, ada yang terancam, ada yang mau melahirkan sulit. Dipikul tuh semuanya oleh si tukang, si orang yang parkir sembarangan. Dia bisa menderita bertubi-tubi hidupnya tuh. Karena dia seenaknya. Mungkin tidak ada yang berani menegur karena dia pimpinan. Allah khabirum bima ta'malun. Maha teliti dengan apapun yang kamu kerjakan. Bisa musibah bertubi-tubi itu. Bisa usahanya. Dan musibah terbesar adalah kalau Allah mencabut taufiknya. Jadi malas sholat, malas ke masjid, malas ngaji, malas zikir, tidak mau doa, pelit sedekah, cabut-cabut. Ah, udah petaka lah hidupnya. Oh, kezoliman itu gak ada yang lepas. Ya, surat Yunus 44 ya. Ingat baik-baik ini Bu, karena Pak pulang dari sini kita akan tahu siapa yang mencelakakan diri kita dan apapun yang sudah kita lakukan, itulah yang akan harus kita hadapi. Kalau tidak tobat. Padahal Ustaz, surat keberapa? Surat Yunus, surat ke-10 ayat 44. Surat ke-10 ayat 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun juga. Karena Allah kan maha adil dan mengharamkan kezoliman. Tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Ya seperti tadi itu yang parkir sembarangan. Oh, itu tiap orang lewat keluar doa petaka tuh. Rumah tangga bisa hancur. Kesehatannya bisa, usahanya, bisnisnya, pikirannya, hatinya, imannya. Kenapa? Karena dia zolim. Jangan nganggap remeh, termasuk yang perokok. Ngisep rokok hak paru-paru apa? Udara bersih atau udara kotor? Sekarang ngisep rokok racun, zolim. Udah masuk kan harus dikeluarin. Tidak akan ngumpul di dalam terus. Satu angkot kezolimi. Itu. banyak dia akan menerima kepahitan, kegetiran, petaka, bencana, karena dia meracuni orang lain. Belum tentu orang di angkot itu ridho. Dan kalau dia enggak berani keluar doa, doa orang yang teraniaya itu mustajab. Tararegang ya. Yes. Nu ngaroko atuh kumaha ah. Cek ama gampil nu ngaroko mah. Ambil satu rokok, keluarkin semuanya, masukin ke gayung, ke beres. Tidak ada yang terzolimi, betul? Makanya wajah perokok mah ada, enggak ada yang senyum atuh. Ya, kita doakan para perokok supaya bisa berhenti. Karena besar kemungkinan mereka juga ingin berhenti, tapi tidak mudah. Karena udah kejerat. Gini ya, dengerin hadirin. Ini penting, kalau kita melakukan dosa dan tidak segera tobat, maka hukuman dari dosa itu adalah kemudahan melakukan maksiat lainnya. Terus makin mudah, makin lancar, ini bahaya. Kita akan mati dalam maksiat kalau tidak segera tobat. Sama kalau kita berbuat baik, balasan dari kebaikan kita adalah dimudahkan untuk mendapat kebaikan lainnya. Di pesantren, yang paling rajin baca Quran itu pasti program Baitul Quran. Mereka tiap hari 5 juz, ngapalin, murojaah. Tapi pada umumnya yang lain biasanya sedikit. Kemarin beberapa waktu yang lalu, ayo semuanya minimal 1 hari 1 juz. Tadi evaluasi, apa yang sudah mengamalkan? Alhamdulillah, hati saya jadi lebih tenang, tidak cepat marah, tidak gampang jengkel ngadepin anak-anak dan mertua. Aduh, pakai disebut mertuanya. Saya juga, hidup tuh lebih tertata. Yang tadinya berat jadi nikmat. Dan tahajud saya pun jauh lebih enak. Percaya, ngamalin satu kebaikan, hadiahnya adalah kebaikan-kebaikan lainnya. Kenapa pada lihat saya gini? Surat awalnya aja ya. Yang tadi kan? Ya. Surat satu lagi, surat apa? Surat Ibrahim, surat ke-14 dari ayat 42 sampai ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Janganlah dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah dari apa yang dilakukan oleh orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu itu mereka matanya terbelalak. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala sedang mereka tak berkedip dan hati mereka kosong. Ini melihat balasan yang akan dia dapatkan di akhirat nanti. Jadi kan tidak semuanya diadili di dunia. Masih ingat pelajaran yang lalu, kalau orang berbuat maksiat, dengar. Maksiat, maksiat, Allah kan pasti melihat. Wa huwa ma'akum Aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Kalau yang tadi, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti dengan apapun yang engkau kerjakan. Jadi benar-benar kita ini disaksikan oleh Allah setiap saat, dan yang kita lakukan ini mutlak akan kembali kepada kita sendiri. Nah, hadirin sekalian, kita dihargai orang lain karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kekurangan yang kita lakukan. Benar? Sama Abdullah Gymnastiar duduk di sini, didengar, disimak, bukan karena sudah soleh, tapi karena Allah masih menutupi aib orang ini. Dosanya, kesalahannya, kekurangannya, dan jamaah tidak tahu. Allah tahu. Allah mendatangkan ilmu, datangkan orang, memotivasi kita tobat. Karena Allah maha baik, kita ditutupi dan dituntun. Ini seperti ngumpul ini, punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Ditutupi kan? Didatangkan oleh Allah ke sini. Ini taufik Allah, hadirin. Kita enggak bisa ngumpul kecuali Allah yang menghendaki. Semua kebaikan datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Udah dikasih ilmu, udah gitu diampuni kalau tobat, tapi ada yang bandel. Maksiat lagi, ngobrolin orang lagi, zolim lagi. Nanti dua yang akan terjadi. Satu, dibuka aibnya. Atau dimatikan oleh Allah dalam keadaan maksiat. Berapa banyak kita dengar orang yang mati sedang berzina? Pernah dengar itu? Pasti dia sudah sering sekali zina. Zina lagi, dikasih tahu anak, dikasih tahu suami, dikasih tahu istri, datang dari ustadz, zina lagi, pet matiin, mati dalam su'ul khotimah. Mabok lagi, sama ibu-ibu ngobrolin orang lagi, gibah lagi, oleh Allah dibuat kaku mulutnya, pakai ini gibahnya, broadcast terus, dimatiin dalam keadaan gibah, bisa tuh. Hati-hati pulang dari sini ya, ini udah beda urusannya dengan tadi nih. Sebelum kesini mungkin ilmu ini belum sampai, takdirnya hari ini sampai. Zolim itu biasanya kepada orang yang kita anggap lebih rendah. Ke anak, zolim. Ke pembantu, zolim. Ke tukang sayur, zolim. Seberaan iya mang 10.000. Sayur peot juga kia 10.000. Keleh, bagikan kia mah. Iya mah sayur teh juga nu dagang na. Wah, zolim. Bu, jangan zolim sama suami. Suami ibu pasti bukan malaikat. Berarti akan ada salahnya. Tapi suami ibu juga bukan setan kan? Pasti ada benernya, betul? Coba saya tes dulu ke ibu-ibu. Diam. Lelaki nanti ya. Perhatikan. Katakanlah ada papan tulis. Perhatikan ini ya. 1 + 1 = 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 15. Ayo, apa yang kepikir? Salah? Semuanya sepakat? Tah gitu ibu-ibu teh. 1 tambah 1 benar enggak dihargai? Ya. 2 tambah 2 benar enggak dikomentarin? Padahal betul. 4 tambah 4, 8 benar enggak diomongin? Giliran salah, ah salah. Arti mak, makanya lelaki saya suruh diem teh ya. Sebab bekal sama ngomongnya. Jelas enggak? Cik, apa maksudnya? Ah, orang tuh lebih suka melihat kesalahan. Kan jelas banget tadi ya. 1 tambah 1, 2, benar? 2 tambah 2, 4, benar? 4 tambah 4, 8, benar? 8 tambah 8, 15, benar salah? Nah, itu yang 3 tadi enggak dipuji. Apa? Itu teh kita, Bu. Ada seorang katanya bikin lukisan. Nih, kalau lihat yang salah, coret, mana yang salah coret pakai spidol. Pas dilihat teh, eta gambar teh penuh spidol, coret, coret, coret. Begitu. Tapi ketika begini, nih lihat ini gambar saya, kalaupun ada yang kurang bagus, ini saya siapkan koas dan catnya, silahkan perbaiki. Enggak ada tuh. Dan memang manusia mah hobinya nyalahin. Eta teh zolim kalau tidak mengingat kebaikannya. Itu buktinya ayat yang tadi Al-Maidah, ke orang yang dibenci aja enggak boleh zolim. Atasan ke bawahan zolim. Lelaki juga banyak yang zolim ke istri. Ada juga sebaliknya. Di sini saya sudah cerita belum tentang pernikahan singa? Belum? Diam, awas yang udah tahu atau enggak ganggu, cicing ya. Saya khusus nih ceramahnya buat lelaki. Gini bro, ada bapak-bapak, jadi gini ya, singa teh nikah antara singa jantan dengan singa betina. Di dalam resepsi pernikahan singa, itu ada etikanya. Jadi singa teh, makhluk-makhluk yang bertamu tidak boleh terlalu dekat. Kira-kira 10 meteran lah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Singa. Oh, lewat kelenci. Terus tiba-tiba loncat kucing, Pak. Wih, singa tersinggung. Cing, ngapain kamu dekat gini? Tidak sopan. Kata kucing, kalem singa, saya harus ngomong sesuatu. Apa? Sini. Langsung pucet tah singa teh. Apa yang dikatakan kucing? Kucing bicara gini, singa jangan sombong lo ya. Saya juga dulu singa, tapi sesudah nikah saya jadi kucing. Ngerti, Pus? Pus, ngerti enggak? Berapa banyak lelaki yang di kantor gagah pulang mengeong? Ke kantor pakai seragam loreng, ke rumah ganti pakai seragam ucing. Shh. Ah, ibu-ibu masih ngawe hantem ya. Jarang berubah dia apa? Paling sekali-kali jadi tikus. Si bapak teh malikir. Perasaan saya yang mengeong ya. Kenapa banyak lelaki yang mengeong di rumah? Eta teh kurang yakin ke Allah. Jadi lebih takut ke istri daripada takut ke Allah. Banyak tah lelaki gitu, STI. Pernah suatu saat seorang raja merasa kecewa karena di kerajaannya terkenal laki-lakinya takut istri. Eh, yang takut istri, pindah ke kiri saya. Para rindah talah laki teh. Tapi dari kiri berjalan seorang dengan gagah. Wah, satu-satunya yang berani ke kanan kamu. Bagaimana bisa berani? Saya disuruh istri saya. Cik atau bu, tonggala kasala kita bu. Tapi dah menurut saya mah, kalau ada istri yang galak-galak gitu mah, asal niatnya baik, yang disampaikannya baik, memang caranya mungkin kadang-kadang asa kurang maksimal. Gak apa-apa, itu malah lebih bagus daripada istri yang diem aja dan suaminya masuk neraka. Menurut saya ya, wanita solehah itu bukan yang nurut terus. Wanita solehah itu yang sangat ingin suaminya dan anak-anaknya tidak mau masuk neraka. Yang sangat ingin suaminya masuk sorga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau koreksinya membuat kita selamat, gini-gini tentang ular nih. Ada ular di depan, saya enggak lihat. Lalu yang di depan lihat, ah, kita orai, ih ngomong wae si Ate dipacok, bahaya, pakai dong matanya. Di sini ada pemukul kasti, mana yang kita pukul? Ular atau yang ngasih tahu? Kenapa ketawa? Jawab, mana sendiri, wae? Hah? Ular. Ada ibu-ibu yang pintar gini, pertama pukul dulu ularnya. Berapa banyak orang yang oleh Allah diberikan petunjuk dan orang itu bukannya nerima, berterima kasih, malah marah. Eta teh zolim, hadirin. Kita tiap sholat minta ke Allah ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam Fatihah, belum dalam doa di antara dua sujud. Wahdini, minta petunjuk. Allah dengar tidak? Jawab. Allah dengar tidak? Yakin? Oleh Allah dikabulkan tah? Petunjuk. Kan petunjuk tidak harus lewat kiai, tidak harus lewat ustad, mungkin lewat suami, mungkin lewat istri, mungkin lewat anak, mungkin lewat pembantu, mungkin lewat teman, mungkin lewat binatang. Banyak petunjuk Allah tuh hadirin, Allah yang menggerakkan, tapi kalah ngambek. Bu, cobalah bu. Banyak diamalkan, ibu ke pengajian teh kan rajin, kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi yang Bapak lihat yang terjadi perubahan drastis itu adalah seragam, terus weroba. Dan harapan Bapak sih ibu teh ningkat iman, tapi kan nyatanya ningkat cicilan bu. Bapak teh berharap ibu teh, cobalah bu, si papa, istri tatangga mah tarapisan siapa kamu? Gini-gini teh udah mau ke pengajian, hargai dong pak. Mana ada majelis taklim laki-laki, di mana-mana MT majelis taklim teh ibu-ibu. Kita mah udah gak usah banyak ngomong, tiap Jumatan kita majelis taklim juga ya. Bu, cik atuh kalau dikasih tahu teh bersyukur, eta teh adil. Kalau dikasih tahu tidak mau, itu teh zolim. Allah yang ngasih tahu, ibu ngebela diri, jangan. Bapak juga pak, kalau dikoreksi teh karunia pak, tong gede ambek pak. laki-laki teh banyak marah tuh gak ada wibawa. Ini bukan marah bu, ini tuh pribadi yang tegas, mirip Umar bin Khattab. Jauh atuh pak, oke kak Umar bin Khattab segala. Papa tuh sama dengan Umar bin Khattab, sama naona atuh pak, sama-sama lelaki bu. Tama datang kena diobrolkan. Kalau ada yang ngasih tahu itu teh, kalau kebenaran itu pasti dari Allah. Gini ajalah, walaupun caranya kurang, gini-gini, asal telur walaupun keluar dari pantat ayam, terima, itulah. Kalau selain telur jangan, ya. Mengerti? Mengerti? Cengek tuh semua. Bu, Pak, lihat dulu telur atau bukan. Jadi walaupun kebenaran itu benar, maaf, kalau istri menyampaikan kebenaran, walaupun enggak enak, terima. Jangan membayangkan bibir istri seperti, kayaknya saya salah ngomong ya. Maksud saya bukan bibir istri seperti pantat ayam, tapi saya jadi ngebayangin begitu. Salah, hapus. Walaupun caranya kurang enak, tapi kalau benar terima gitulah ya. Mengerti? Dah, mulai sekarang mah hati-hati. Jangan melakukan kezoliman. Dan kuncinya ilmu. Karena sesuatu itu ada tempatnya. Mata yang zolim, mata yang senang melihat yang haram. Lelaki, masih ingat ceramah yang lalu? Yai, saya tuh waktu belum menikah, di dunia ini semua perempuan tuh tidak ada yang cantik loh, selain calon saya, itu sebelum nikah. Jadi cuma satu yang cantik calonnya. Tapi kenapa ya Yai, sesudah beberapa tahun menikah, kok bukan hanya istri saya yang cantik, yang lain juga cara rantik. Nah, asalnya cuma satu, sekarang jadi banyak. Tapi Yai, sesudah beberapa puluh tahun menikah, kenapa ya semua wanita cantik selain istri saya? Kata Kiai teh, bukan istri kamu yang jadi jelek, tapi mata kamu sering melihat yang haram. Kalau mata sering melihat yang haram, yang halal jadi jelek. Ngerti lelaki? Kenapa istri jadi jelek? Hah? Eta mata tidak terjaga. Makanya saya kesini terus bu, lehernya. Nanti mah yang barisan depan ini hanya boleh 65 tahun ke atas. Aman. Ari wanita lihat lelaki pusing enggak sih? Berarti cuman kita apa yang pusing. Aneh ya. Yang benar enggak bu? Cik, ya buka dalil ah. Saya mada maunya pakai dalil surat Yusuf. Madan. Surat Yusuf 31. Surat Yusuf 31. Lelaki, dengarkanlah surat Yusuf 31. Ya, kita harus lebih yakin dengan kalam Allah daripada kalam mak-mak. Ya. Karena panjang terjemahnya saja. Silakan Ustaz. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu wahai Yusuf kepada mereka. Ini adalah Siti Zulaikha mengumpulkan ibu-ibu yang ngegosip, ya. Lalu diberi pisau, diberi buah-buahan. Lalu Zulaikha menyuruh Yusuf keluar. Surat Yusuf, ya. Iya. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Jelas. Siapa yang tangannya robek tadi? Iya, dan ditinggalin aja Nabi Yusuf, ayo modela. Saya juga sadar, Bu. Kuma ibu welah hek teu nurutan naon ge. Tapi yang jelas perintah Ghadul Basor, ada ayat Ghadul Basor. Perintah menjaga pandangan ini untuk laki-laki dan perempuan, Bu. Jadi ibu boleh aja enggak ngaku kayak gitu ya, sok we. Dan saya mah udah biasa ngadepin omongan ibu-ibu mah ya. Masih ingat, Bu? Ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau. Mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh. Tah eta, jelas. Jadi ibu-ibu mah ngomong we heula gitu. Tapi mikir belakangan. Ibu lelaki menarik kok tidak gitu. Pas dibuka dalil mah ada eta mah Nabi Yusuf. Selalu ada jawaban. Silakan Ustaz. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui dengan apapun yang mereka perbuat. Lanjut. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وَلْيَضْرِبَنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, mukminah, agar mereka menjaga pandangannya dan juga memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan kecuali kepada suami mereka, ayah-ayah mereka, dan muhrimnya, mahramnya. Nah inilah Bu, Pak, jadi kalau mau adil, mata itu memang harus dijaga. Mata ini diciptakan Allah untuk nambah iman, bukan merontokkan iman. Makanya kalau lihat yang halal, itu hati akan tenang. Baca Quran, menafakuri ayat-ayat kauniyah, membaca ilmu, itu pasti hak mata dan membuat bahagia. Telinga, mana yang paling enak, mendengarkan kebaikan orang atau kejelekan orang? Jawab, enak. Ibu, alhamdulillah tetangga kita teh meni ramah, sopan dan dermawan. Kemarin ngirim lengkeng satu peti ke rumah, Masya Allah. Udah gitu juga ada amplopnya $1,000 loh Bu, dan ada cincin. Tuh lihat ini cincin jererit ya kan. Nah saya emang ngalamun ya sesuka saya ya kan. Semuanya udah seneng. Ce, hati-hati. Tatangga eta. Pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, merege hese. Jeng sompong. Coba. Yang ngomongnya aja udah mau muntah. Apalagi yang dengernya. Dan enggak ada cerita keburukan orang pakai senyum. Tetangga orang teh kopet, kurang ajar. Tidak ada. Benar enggak sih? Bu, yang cakep aja ngomong jelek, kebawa jelek. Tuh, saya enggak ngomong apalagi yang jelek. Yang pas-pasan model kita mah atulah. Mending ngobrol yang bagus supaya manis, ya kan? Hati tidak tenang, wajah pun tidak nyaman dilihat. Omongan tidak nyaman didengar, tulisan tidak nyaman dibaca. Jadi kalau orang hatinya sudah enggak enak, itu mancar tuh ketidakenakan itu. Kenapa dia tidak enak? Karena biasanya kezoliman itu. Makanya kalau ibu lagi cemburu tuh biasanya nelangsa, ya kan Bu? Bagaimana kalau cemburu teh pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enek? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Maka tingkulir kayak gitu. Itu suami yang dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Ibu harus tahu Bu, kalau ibu lagi cemburu, hati kan gak enak. Nah, layout, tata letak wajah ibu, ya. Eta teh teungeunah ditingali, Bu. Jadi entah gimana jadi remek, weh. Rumek dan remek. Kalau ibu bicara, dengar nih Bu, kalau udah cemburu, ini kan gak enak. Ini kata-kata tuh bakal gak enak didengar. Ibu nulis, eta tulisan teh enggak enak dibaca. Makanya kalau cemburu diekspresikan pasti nambah masalah. Karena siapa yang mau dekat sama orang yang enggak enakeun, betul? Pasti nambah masalah. Jadi gimana kalau cemburu? Kalau cemburu mah ambil air wudhu, sholat. Sholat apa? Sholat tobat. Hah? Suami yang ngaco sayang tobat? Ya sok ae kumaha ibu sok. Da ngalawan wae. Si ama ngabela lalaki wae. Ya sok kumaha ibu mangga. Kenapa sholat tobat? Karena boleh jadi kepahitan itu diundang oleh kezoliman kita. Mengerti? Jadi weh. Pahitnya lewat suami, pahitnya lewat anak, pahitnya lewat ketipu. Karena tabungan zolimnya. Ampun ya Allah, ampun saya belum jadi istri yang baik. Saya ngaku. Saya belum bisa ibadah dengan benar. Judes ka mertua, judes ka sumah. Aduh, barudak ya, aduh kepala rente barenyut. Astagfirullah ya Allah. Pembantu seminggu sekali daftar, pergi dan nyari hati. Astagfirullah. Halo, lihat tidak ibu? Tobat? Halo, lihat ibu sholat? Halo, lihat ibu menangisi dosa? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Atau apa sulitnya bagi Allah menjinakkan hati suami? Suami ibu kan ciptaan Allah, betul? Yang tadinya suami nek lihat ibu teh tiba-tiba peraya oleh Allah teh jadi seperti bunga. Nah, jadi bunga. Maksudnya bercahaya. Bunga bangkai cicing atau siapa? Si ibu celetak-celetuknya dibikin dosa. Atau lagi serius-serius ngebayangin mawar jadi ngebayangin bunga bangke. Bukan begitu ibu. Jadi oleh Allah teh suami teh dibalikin hatinya jadi ingat kebaikan ibu. Duh, istri saya teh udah hamil, melahirkan, ngurus, astagfirullah. Allah yang ngebulak-balik hati suami. Ini tobat, ingat kebaikan suami. Ini oleh Allah dibalikan hatinya ingat. Ceng, ceng, ceng, ceng. Waduh, kayak di pantai itu. Semua hati dibulak-baliknya oleh Allah. Enggak bisa diakalin, enggak bisa pakai strategi, hanya bisa pakai air mata ketulusan tobat. Masih galau, buka Quran. Ya, ngaji we. Satu huruf, satu kebaikan kali 10. Sedih, buka Quran. Membara, buka Quran. Lihat nanti, tenang hati itu. Bu, ibu teh gak bisa ngebulak-balik hati suami. Eksenam seteker kebek yang sampai mengit yang nonton. Apa teh, body language atau apa yang mau. Mending ahep. Naonan sih mah. Bukan tidak boleh senam ya. Tapi enggak ngepek atau bu. Kalau Allah enggak nolong mah. Ibu tetap ke salon, didempul, iyo, dihamplas, dipoles. Enggak ngepek. Yang ngepek mah kalau Allah nolong. Bukan tidak boleh ibu dandan. Datang ngepek bu, datang ngepek. Yang berefek itu adalah Allah ridho. Sok sekarang ibu dandan. Bolehkah seorang wanita kelihatan cantik? Boleh tidak? Untuk siapa? Suami siapa? Gelisan mana nyaneh teh? Di imah jeung ka ondangan. Kenapa di ondangan banyak suami yang lain kalian dandan, ha? Menikah salon, hele. Kapan ka salon mau ketemu kita ya? Kalau daster lepet tuna dipake nurendana tambung tali rapi ya teh. Bu, ibu. Ibu, sing salada zolim eta teh. Hak terbaik penampilan ibu teh buat suami, Bu. Oh, marikir. Jelas? Ya sudah kalau udah jelas. Hati-hati hak mulut. Hak mulut itu cuma dua. Faliyakul khairan. Auliasmut berkata baik. Atau diam. Cep. Kalau gak ada perlunya ngomong mah diam weh. Jangan segala diomongin. Bu, ngobrol tuh tidak gampang. Ngobrol teh sok-sok tahu. Ngobrol teh sok pinter. Sok berpengalaman. Kalau udah ngobrol teh dilebih-lebihin. Bohong. Ngilang-ngilangin. Ria. Ujub. Gibah. Fitnah, ngobrol setengah jam teh gudang tak dosa. Kalau ngaji mah setengah jam teh setengah juz. Pahalanya luar biasa. Jangan seneng ngobrol bu, bahaya. Kecuali falyakul khairon. Perkataannya baik, niatnya baik, caranya baik. Saya kagum sama ibu-ibu nudi sadawai, ngarobrol weh. bisa hilang tak pahala teh. Waktu saya umroh yang kelima kalinya ya, hilang pahalanya. Cicilannya belum lunas. Dah. Hak mulut, hak tubuh. Ini punya hak ya. Banyak orang yang berinvestasi beli rumah, beli kendaraan, beli perhiasan puluhan juta, ratusan juta, kadang miliaran. Sibuk invest sana, invest sini, invest beli tanah, beli kebun. Tapi sedikit yang berinvestasi untuk ke akhirat. Padahal pasti di dunia ini ditinggalkan tuh yang diinvestkan itu. Dikit, wakaf dikit. Benar? Dikit. Dan sedikit juga orang yang berinvestasi kesehatan. Iya, model-model kasepuhan kia mah, atos we. Kolesterol, aya naik. Asam urat, darah tinggi, apalagi bu? Hah, mama teh apa? Ambeien mah. Panu. Semua ini banyak jemaah karena kita zolim ke tubuh kita sendiri. Mau tahu rahasia sehat? Saya juga gak sehat-sehat amat sih. Tapi di usia, saya mau 57 sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah ngasih kesehatan bu. Padahal ya itu berat ini. Bandung, Jakarta hampir tiap hari. Jadwal penuh. Ini juga udah entah yang keberapa ini. Mau tahu rahasianya belajar sehat? Kemarin pertandingan push up masih menang ya Ustadz ya. Padahal lawan atlet itu aki-aki ya. Syariatnya saya belajar dari Rasulullah teh sampai usia 63 tuh fit. Kenapa? Karena Rasul tidak zolim ke tubuhnya. Jangan sampai zolim. Mau tahu rahasia sehat? Yang saya pelajari, kalau diamalkan sih belum, baru belajar mengamalkan. Satu adalah hati tenang. Karena kalau hati enggak tenang, radikal bebas makin banyak di tubuh. Ah, orang gak tenang mah kacau, gening anak ya ambek-ambekan mah ngompol, betul? Darah tinggi, darah kental, darah muncrat, kurang darah, banyak. Makanya maaf orang-orang yang mudah tersinggung, mudah marah, tidak mau melupakan kesalahan orang, dengki, dendam, eta mah ilujeng ya. Punya apa-apa juga, dia tidak akan punya kebahagiaan. Jangan atuh hadirin. Kata Profesor David Hawkins. Hawkins. Setiap orang itu memancarkan frekuensi tubuhnya. Kalau frekuensinya di bawah 200 Hz pasti dia sakit. Apa yang membuat frekuensi tubuhnya menjadi sangat bagus, kuat? Adalah hati yang penyayang, pemaaf, senang kebaikan, penuh cinta kepada manusia dan makhluk lainnya. Jadi kalau penyayang itu sel-sel kanker tuh mati, nggak bisa nyerang orang-orang yang hatinya tulus. Jangan salahkan siapapun yang gede ambek penyakitan, ya. Ah, si Aa ngomongkeun aing wae, tah ambek deui wae. Yang maafin ya. Aa, si itu utang ke saya enggak dibayar. Lihat, kalau dia enggak sanggup bayar, halal. Daripada kita capek mikirin uang yang enggak ada, mendingan nyukurin yang ada. Aa, anak saya tuh ngeberantakin rumah wae. Balatak yeuh, nu hiji ribut wae. berapa lama ngeberantakin. Kalau udah gede mah dia dibawa oleh suaminya, benar? Tuh, cari cing. Berapa lama kita sama-sama dengan anak yang ribut, rewel. Coba kalau anak gak ada, sepi. Atau berantakan mah, tinggal dirapihkan. Atau oleh ibu diberantakin sekalian. Ya gak? Jangan, nanti adil. Jaga makanan. Terutama ibu-ibu dan bapak-bapak. Makan itu ada lapar mata, ada lapar hidung, ada lapar lidah, ada lapar tubuh. Yang dikasih makan siapa? Tubuh. Makanya jangan lapar mata. Ya, itu aduh, pikabitaeun, mata yang lihat. Ambil tah es krim tehnya colekeun ka dieu tah. Kops ya. Dan dia yang lapar, benar? Sareuri sih. Ada lagi lapar hidung. Ya teh nasi goreng jambar roti ya. Ambil. Dan dia yang lapar, benar? Kalau lapar lidah cuman segini. Lidah teh segini. Lewat segini teh teu aya rasana. Aduh, eta jengkol mendingan ya. Liur. Si ibu. Rajengnya. Tahu rajeng? Ratu jengkol. Eta emping meni enak. Asam urat. Ayo, ya kambing guling. Kolesterol. Si lidah mah enggak tanggung jawab. Jadi makan teh hadirin. Hak tubuh, bukan hak lidah, hak hidung, betul tidak? Ayo, makan teh, tapi ibu-ibu mah lebih nahan ya? Nahan ya, tapi nahannya bukan untuk langsing bu. Nahan itu karena memang haknya segitu. Tiga, hak tubuh teh diolahragain. Tong cari cing wae, mak. Lalaki nu cicing wae, mohon, laras. Abdi. Da prosedur nama gak bantah wae. Si A.A. mah gak tahu sengsarana jadi istri. Oh iya, saya tidak tahu. Sok, puas. Bu, harus ya. Kalau gak digerakin, apalagi sudah tua, maka si racun-racun teh ada di tubuh. Gak adil. Kucing aja bangun tidur stretching. Stretching teh ti kucing teh hadirin. Iya kan? Meninik mah. Kucingnya pudum bentar. Aduh sakit tuh rawasna. Ayo kita bangun tidur. Ayo weh stretching nanti bibir wungkul. Ayo bu pak. Olahraga serius nih ya, enak kalau olahraga. Saya senang olahraga. Haji kemarin di lantai 9, mending naik tangga daripada naik lift. Ya, naik tangga berarti otot, kaki, pernafasan, bagus. Ibu kalau ke pasar tong naik mobil wae, pertama mau mobilnya juga gak ada ya. Jalan. Makin banyak jalan, makin bagus. Lelaki, olahraga yang baik ya. Apalagi, kalau ingin sehat, kalau udah tua tapi ya, harus suplemen. Suplemen yang baik mah, madu, habatus sauda, apalah yang ada di dalam Quran. Dan boleh juga yang lain-lainnya yang halal dan thayyib. Jangan pelit ngeluarin uang untuk sehat. Dah kalau udah sakit mah, segalanya juga gak kerasa. Benar? Punya mobil bagus, ambeien, nyengledek. Ini Ada yang beli kasur mahal, 24 juta kasurna, kan aratel bu. Cek pemain gue apa, dan tidak ada wibawa tuh, kasur mahal geget red white, benar? Shh. Pernah dengar yang cerita kebun binatang? Kebun binatang bayar 50 ribu, gak ada tuh yang mau masuk, mahal. Ah, ningali binatang, diturunin, jadi 20 ribu. Enggak ada, ah, mual. 5 ribu, mual. Gratis, ah gitu dong. Masuk weta ke kebun binatang. Kunci weh kebun binatang, pintu naik. Si singa lepaskan satu. Wah, lalu empatan keluar. Wah, tolong buka. Harus bayar. Sabaraha? 500 ribu. Ngapa-apa. Nah, itulah manusia. Untuk sehatnya pelit, benar? Pelit. Tapi sekalinya sakit, 3 juta sehari, 5 juta. Ayo. Dan kalau pengen sehat memang tidak boleh jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa. Obat. Surat apa, Ustaz? Surat Yunus, surat ke-10. Ayat 57. Surat ke-10 ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Allah Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Masya Allah. Maaf ya, mudah-mudahan terpelihara dari niat yang salah. Acungkan tangan yang sudah terbiasa satu hari satu juz, tidak kurang. Satu orang, dua, tiga, empat. Alhamdulillah, yang lain sudah niat kan ya. Alhamdulillah. Saya kira adalah sekitar beberapa. Acungkan yang berniat satu hari satu juz, cung. Terima kasih. Saya belum berani ngomong gini, Bu, kecuali kemarin selama haji berusaha tidak lepas satu hari satu juz. Tapi sih nyuruh orang, tapi saya enggak enak. Jauh lebih bahagia. Memang sangat sibuk, tetapi kalau dibaca mah tetap ya ada waktu. Satu juz itu satu jam. Kalau tartil ya, Ustaz ya. Berarti satu halaman itu 3 menit. Shh. 3 menit, itu teh udah cukup lama tuh 3 menit. Nah, Ibu Ayeuna, dandan berapa menit, Bu? Hah? 1 jam, 1 juz. Sok. Ngalamun seberapa menit? WA berapa menit sehari? 4 jam, 4 juz, sok. Naon deui? Ngabohong, ngobrol. Ngobrol 5 menit teh, 1 lembar. Bisa kok, dandan. Nah, si ibu mending gak jerit. Emang dandanan apa itu, Bu? Bismillah ya. Orang lain mah odot teh udah berapa tahun, enggak apa-apa kita mulai aja. ada wanita remaja, ada tumor di otaknya dan diperkirakan tidak lama usianya. Anak remaja ini mikirnya bukan takut mati, tapi siapa teman saya dikubur. Akhirnya memutuskan sesudah dia tahu ilmunya bahwa Al-Quran itu bisa memberi syafaat dan teman dikubur, dia sibuk ngapalin Quran, baca, baca, banyak baca. Kalau mikir yang lain mah sakit kepala tuh. Kalau mikir Quran mah enggak sakit. Ketika dia selesai tuh 30 juz mau diwisuda, ternyata tumornya udah enggak ada. Ya itu tumor juga yang bikin Allah, benar? Siapa lagi? Ini yang banyak diketahui orang, seorang petugas cleaning service, karyawan di sebuah bank nasional. Minta nasihat, Ustaz, nah saya tuh pengen masa depan saya tuh lebih bagus, jangan terus. Atau baca Quran minimal sejuz sehari yang ikhlas, bukan untuk dinilai siapapun. Dia baca anteng, satu tahun kemudian ada seleksi kuliah. Dia pengen aja nyobain dan merasa gak pinter dan gak pernah lulus selama ini. Masya Allah lulus tah. Kuliah, kerja dan makin getol baca Quran. Baca bukan menghafal ya. Baca sampai saking seringnya jadi mulai menikmati. Selesai S1, ada lagi seleksi ke Inggris, S2, lolos, S3, lolos, lulus doktor cum laude. Dan dia sangat-sangat yakin ini barokah dari Al-Quran. Jadi kalau mau sidang, mau ujian, makin anteng sholatnya sambil baca Quran. Hari ibu teh kamana wae atuh? Muni sibuk ya, muni enggak sempat baca Quran, halo? Nanaunan wae, ma. Sinetron berapa jam? 2 juz berarti luput ya. Ibu teh dah aslinya mah hafizoh, bu. Ngante niat jika nama hadirin. Siap nih, mau enggak sehari sejuz? Ada yang mau enggak? Nanti malam di Darut Tauhid, AA ngebagikan Quran 200 hadiah buat yang mau ngap satu hari satu juz minimal. Tapi kalau enggak, bukan hanya diambil, dia harus bayar juga 5 Quran penggantinya. Mau enggak sini? Seberapa orang sini? Ada 20 orang enggak di sini? Mau? Cung yang mau dikasih Quran, jangan suka berharap dikasih. Insya Allah doakanlah, dan saya juga mau bu. Misal ya, Quran teh kan kalau beli ke pabrik nama 50 ribu. Sekarang 200 Quran, seberapa sih? 10 juta. 10 juta kan ya? Tapi 200 Quran dibaca oleh 200 orang tiap hari satu juz. Berarti 200 juz, benar? Yang ngasihnya tuh dapat pahala 200 juz. Apa artinya 10 juta? Tenang, tenang Adelia. Apa artinya 10 juta dibanding 200 juz tiap hari? Seminggu, seberapa sih? 200 kali 7 seberapa ya nak? 1.400? 1.400 juz. Itu pahala ngalir asal ikhlas kepada yang ngasihnya. Terus uang 10 juta disimpan di tabungan. Cicing weh. Enggak ada apa-apanya. Benar? Gelang. Jual. Ya daripada kia terus ya. Udah, saya dari tadi udah 1,5 jam ya. Saum gak saya? Enggak ya. Bisa aja saya pura-pura gak minum karena pengen dianggap saum. Jaba lok-lokan haus hadirin. Jaba tenginum, jaba ria. Kan ada orang yang tidak melakukan sesuatu supaya dianggap dia melakukan. Ya gak? Sehingga ada kotak infak, detek itu, padahal gak ada uangnya. Tipu ini ya. Sok silakan petugas yang mau infak. Doakan hadirin jamaah. Doakan ya besok AA berangkat ke Perth di Australia. Dengerin, enggak gaya ke luar negeri teh biasa we ya. Mau insya Allah beli gereja. Insya Allah mau dijadiin tempat ibadah. Besok ditalangin dulu oleh beberapa teman yang tabungannya ada. Nanti kalau udah lunas, nanti dicicil oleh kita. Mau? Kan seneng Bu, kita bisa ada tempat ibadah yang asalnya. Gereja. Gereja di sana sudah tidak ada penghuninya. Insya Allah ya, enggak terlalu mahal, mahalan kena di Bandung, harganya 7 miliar, tidak terlalu mahal. Sok sedekah tes tah, tes keimanan, harus adil, mekel 1 juta sedekah 2 ribu, zolim. Ada yang mau nanya silakan. 3 pertanyaan, Ibu, 1, ada yang baru pertama kali hadir sekarang? Cung, mana yang baru pertama kali hadir? Alhamdulillah, kalau setiap, saatnya 2 minggu sekali kan di sini ya? Kalau setiap kesini ngajak 2 orang aja, itu pahalanya buat Ibu. Kalau beliau jadi soleh, ha? Ibu mau kemana? Oh iya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustadz A. Saya dengar dari orang katanya kan kalau perempuan bukan dengar memang perempuan itu harus menutup aurat hanya wajah dan telapak tangan yang kelihatan. Tapi ada orang, ada yang bilang di kampung, kan suka ada yang di luar gak pakai kerudung kalau udah tua, udah nenek-nenek katanya. Terus sama saya ditanya, kenapa ibu gak pakai jilbab? Karena saya mah udah nenek-nenek gak ada yang menarik orang lain, udah beruban katanya gitu. Jadi bingung saya jawabnya, Pak Agi. Ya. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar ya Bu, nanti ada ayatnya ya Bu. Dan ini penafsirannya beragam. Tapi yang baik mah dan nenek-nenek ge wanita ya kan. Kecuali kalau sudah tua berubah. Bu sebentar ya, ada ayatnya. Ya ini artinya ya Bu, silakan surat apa Ustaz? Surat An-Nur ayat 31-nya. Surat An-Nur. Ayat 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan atau sesama Islam mereka, hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ibu baca aja surat An-Nur 31. An-Nur 31 ini tentang hijab ya Bu. Kalau saya seperti Ustadz Abdul Somad, jawabannya pasti lebih hebat. Cuma saya A'agim, jadi jawabannya baru seperti itu ya Bu. Maaf ya. Ada lagi yang lebih sederhana pertanyaannya? Jangan mempersulit orang lain ya Pak. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A, mau nanya, kalau saya nih ya, pada saat hidup itu terasa tentram, nyaman, itu kadang-kadang hati itu sangat bulat gitu, yakin kepada Allah gitu. Tapi pada saat tiba-tiba datang suatu ujian yang emang ya bisa disebut menggoncangkan jiwa ya. Oh, menggoncangkan jiwa Pak. Yang jauh jiwa atau pikiran, itu pada saat melakukan ibadah itu kadang-kadang suka agak sedikit goyang keyakinan. Nah itu kiat-kiatnya gimana biar tetap yakin? Jangan goyang ya. Dengerin, banyakan mana nikmat atau musibah? Nikmat dari Allah teh tiap hari atau tiap jam? Tiap jam, tiap menit. Tiap menit, tiap detik. Tiap detik, tiap saat. Nah, nu kieu-kieu wae harus dituntun atuh Bu, harusnya dari tadi. Nikmat dari Allah tuh setiap saat, termasuk kepahitan juga bagian dari nikmat. Bapak punya dosa tidak? Punya. Ada dosa yang tobat kita teh kurang bagus, kurang agerus. Nah itu datangnya lewat kepahitan di gerusnya teh Pak. Jadi punten ya, saya kan nanya waktu ke guru AA, yai, ya teh saya teh kan poligami teh sah menurut agama, sah menurut negara, kenapa saya dikekesak sampai begini? Sampai ke beak dengkak ya. Orang lain juga nikah, biasa aja kenapa saya sampai bebeakan begini? Kata guru saya teh begini, AA teh terkenal. Tiap ceramah AA didengar orang banyak. Kalau AA bikin dosa yang kecil, bisa jadi besar karena ditiru orang. Dosa AA tidak terkejar oleh tobat AA. Dan terkejarnya, yaitu dengan kepahitan. Diambek ibu-ibu. Syagim. Tete berguguran dosa saya. Diangkut oleh ibu-ibu. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Nah itu pakai pipiluan, selaki lain pakai ambek. Ada lewat sakit, ada lewat ekonomi, ada lewat fitnah, apapun itu pasti baik untuk menggugurkan dosa atau ngangkat derajat. Bapak mau digugurkan dosa? Bagaimana tobatnya sudah bagus belum? Udah bagus belum jujur? Udah, yang benar itu nggak jelas bisa itu jawaban anak. Makanya kalau lagi ada kepahitan, nah ini bagian dari karunia untuk membersihkan dari dosa dan mengangkat derajat. Terakhir, cukup asap panjang bisa hari ini ceramah teh. Ibu nanya apa? Laki ini mama ya. Pemilu jangan bikin heboh ya. Pilpres penting, tapi pilpres bukan segala-galanya. Jangan sampai bertengkar. Berbeda pendapat, biasa bertengkar. Itu yang jadi dosa. Kan? Yang mana milihnya? Bingung. Nyoblosnya bulan April 2019. Tong liur ti ayeuna ya. Ibu belum tentu panjang umur ya. Liur ti ayeuna hek maot kumaha? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya AA, kalau waktu untuk sholat taubat itu apa harus malam aja? Enggak ya. Bu, kapan ibu bikin dosa taubat, bisa maut ya. Ibu bikin dosa pagi, nunggu malam, sedangkan sore ibu meninggal, ya kan? Secepatnya bu, udah, aduh ini saya bikin dosa nih, astagfirullah, ambil air wudhu, sholat. Yang bagus, lalu minta ampun. Sebetulnya, saya belum menemukan sholat tobat, tapi sholat kemudian tobat. Sholat kemudian berhajat, gitu bu. Sholat kemudian istiqoroh, ya, jadi sholat istiqoroh. Jadi kapan, aduh astagfirullahaladzim, saya tergelincir. Nah, kalau dosa kita tidak diketahui orang, kita jangan cerita. Udah minta ampun ke Allah, kecuali kalau ada hak orang lain yang terambil. Makasih ya, ibu bapak yang baik. Darut Tauhid, ulang tahun kemarin, kita lupa. Ulang tahunnya itu 5 September, saya juga baru ingat kalau ada yang ngingetin. Itulah salah satu kelebihan Darut Tauhid itu, ulang tahunnya itu ganti-ganti tanggalnya. Kumaha emut nak. Insya Allah kalau ada rejeki. Hah? Mau jalan sehat. Kita ingin ambil tema terima kasihku guruku. Saya tuh pengen sekali guru-guru yang terpencil yang di desa. Karena kan kita harus memuliakan guru. Ya, ya mudah-mudahan nanti pada ingat kapan kita ulang tahun. Nanti aja ulang tahunnya disesuaikan dengan ingatan kita. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau takdirkan kami jadi manusia, tidak jadi hewan. Engkau takdirkan kami jadi orang yang beriman, tidak jadi orang yang musyrik, tidak menjadi orang yang kafir kepadamu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau kumpulkan kami di rumahmu, engkau berikan kami nikmat ilmu, nikmatnya ibadah, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau tutupi aib-aib kami. Sehingga orang-orang yang terdekat pun tidak tahu kebusukan kami yang sesungguhnya. Ya Allah, alhamdulillah, engkau beri jalan kami bisa tobat. Engkau kumpulkan di majelis ilmu, tempat engkau ampuni hamba-hambamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang hati ini selalu ingat padamu. Golongkan kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas limpahan yang tiada bertepi darimu. Golongkan kami menjadi hambamu yang bisa beribadah dengan benar. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun dosa-dosa kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah semua kezoliman yang kami lakukan. Ampuni kezoliman kami kepada ibu, kepada bapak, orang tua kami. Ampuni kezoliman kami kepada keluarga ya Allah. Kepada pendamping kami, kepada anak-anak yang kau amanahkan. Ampuni ya Allah, kezoliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Kezoliman kami kepada guru-guru kami. Ampuni ya Allah, kezoliman kami kepada saudara-saudara kami yang kau titipkan kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ngaku hidup kami banyak berbuat zalim. Tanpa ampunanmu, tanpa kasih sayangmu, kami pasti binasa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Berkahi sisa umur ini ya Allah. Jadikan ahli salat yang khusyuk. Cintakan dan akrabkan kami dengan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Ringankan kami bersedekah. Istiqomahkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.